untuk tetap di atas jalan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam bermuamalah sesama manusia. Senantiasa ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan muamalah kita sesama makhluk di atas bimbingan ilmu, sehingga ilmu itu memberi manfaat kepadanya di dunia. Dan termasuk ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadikan pemiliknya bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, mendudukkan sesuatu pada kedudukannya, mendudukkan kebaikan pada tempatnya, mendudukkan keburukan pada tempatnya, mendudukkan yang benar pada tempatnya, mendudukkan yang salah juga pada tempatnya, mendudukkan yang baik pada tempatnya, mendudukkan yang buruk pada tempatnya. Ini ilmu yang bermanfaat. Sehingga dia menjadi orang yang adil dalam menilai sesuatu, karena dengan ilmu yang baik dihukumi baik, yang buruk dihukumi buruk, yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan. Ini manfaat ilmu ketika di dunia. Mana yang harus dicintai, mana yang harus dibenci. Maka itu semuanya dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan kepentingan dan yang lainnya. Ini ilmu yang bermanfaat. Dan juga ilmu yang bermanfaat di akhirah, yang akan menjaga pemiliknya dari nar, dari api neraka, dan menyebabkan memasukkan dirinya ke surga. Dan ilmu yang semacam itu tidak lain adalah ilmu yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman Salafuna Salih. Di antara ilmu yang bermanfaat, yang paling bermanfaat adalah ilmu Tauhid. Karena Tauhid adalah yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Tauhid akan menyelamatkan dirinya dari nar, menyebabkan memasukkan dirinya dari ke surga. Tauhid. Maka sebagian ulama menjelaskan bahwasannya tauhid adalah asyraful ulum, ilmu yang paling mulia, aujabul wajib, ilmu yang paling wajib di antara ilmu-ilmu yang lain yang wajib, di antara ilmu-ilmu yang lain yang mempunyai keutamaan. Bahwasanya tauhid adalah ilmu yang paling mulia, yang paling utama, yang paling manfaat, yang paling wajib. Tapi sebagian kaum muslimin banyak yang mengabaikan ilmu tauhid, sehingga tidak sedikit mereka-mereka yang menisbatkan dirinya sebagai seorang muslim terjatuh dalam sesuatu yang menyelisih tauhid, bahkan bisa membatalkan tauhid, dirinya tidak menyadarinya. Ini disebabkan karena tidak mempunyai perhatian terhadap ilmu tauhid. Insyaallah pada malam ini kita akan manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab tauhid. Kita masih pada bab yang ke-41, bab yang menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah akhir dari ayat yang ke-22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan insyaallah pada malam ini kita masuk pada dalil yang terakhir yang disebutkan dalam bab ini, yaitu asar dari seorang tabi'in. Setelah beliau menyebutkan asar dari para sahabat yang menjelaskan tentang bab ini, kemudian beliau menyebutkan asar dari tabi'in. Ini menjelaskan kepada kita ilmunya tabi'in adalah sama dengan ilmunya para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka muridnya para sahabat radhiyallahu anhum. Qala musannif Asy-Syaikh al-Imam al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wa an Ibrahim an-Nakhai annahu yaqrahu an yaqula ar-rajul a'udhu billah wa bika wa yajusu wa yujawizu afan wa yujawizu an yakula billah summa bik qal wa yakula laulallah summa fulan wa la yakula laulallah wa la fulan. Asar ini disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Samad. Berkata pengarang kitab Tauhid Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, dan dari Ibrahim An-Nahai, ini seorang fukuhannya dari tabi'in juga, ahli fikihnya dari tabi'in. Bahwasannya beliau membenci seseorang mengatakan, aku berlindung kepada Allah dan kepada kamu. Kalimah makruh. Kalau dari kalam salaf, dijelaskan oleh para ahli ilmu, ini bermakna haram, bukan makruh dalam istilah fuqaha dari pembagian hukum taklifi, bukan. Yang dimakruh adalah benci-benci, maknanya dibenci. Beliau Ibrahim An-Nahai membenci seorang mengatakan, aku berlindung dengan Allah dan dengan kamu, atau dengan fulan. Dan beliau membolehkan seorang mengatakan, aku berlindung dengan Allah kemudian dengan kamu. Ibrahim juga mengatakan, "Naam, boleh seorang mengucapkan, andai kata tidak ada Allah, kemudian fulan. Tapi tidak boleh mengucapkan, andai kata tidak ada Allah dan fulan." Asar dari Ibrahim An-Nahai ini semakna dengan asar-asar yang sebelumnya. Beliau membenci sesuatu dan membolehkan yang lain. Sebagaimana asar dari Hudzaifah, atau hadis dari Hudzaifah, afwan. Naam. Rasulullah SAW melarang sesuatu dan membolehkan sesuatu. Yaitu melarang masya Allah wasa'a fulan dan membolehkan masya Allah summa sa'a fulan. Juga Ibrahim An-Nahai rahimahullah, bila membenci seorang mengucapkan a'udzu billah wa, pakai huruf wawu, wa bika, dan aku berlindung kepada dengan Allah dan dengan kamu, ini Ibrahim membenci. Disebabkan kalimat ini ada unsur menyamakan Allah dengan makhluknya, dengan huruf ataf wawu, sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Jadi tidak perlu panjang lebar insya Allah pada malam ini. Disamakan dari sisi apa? Dari sisi minta perlindungan. Nah ini. Jadi berlindung dengan Allah dan juga berlindung dengan selain Allah, disamakan. Sedangkan yang bisa melindungi dari kejahatan, dari keburukan hanyalah Allah. Isti'adah yang dimaksud isti'adah yaitu a'udzu bika. Naam. Talabul a'ud. Itu adalah berlindung, itu adalah maknanya isti'adah. Lari dari sesuatu yang ditakuti menuju yang bisa menjaganya. Jadi lari dari sesuatu yang ditakuti menuju kepada yang dianggap bisa menjaganya. Ini makna isti'adah, minta perlindungan. Nah, ketika seorang mengatakan a'udzubillah wa bika, ini ada persamaan dalam minta perlindungan. Jangan minta perlindungan dengan huruf au wawu, maka beliau membolehkan a'udzubillah summa bika, berlindung dengan Allah kemudian dengan kamu. Karena hakikatnya makhluk bisa melindungi pun karena kehendak Allah. Tanpa kehendak Allah, siapapun tidak bisa melindungi dari sesuatu yang ditakuti, yang dikhawatirkan. Nah ini. Dan beliau mengatakan, boleh mengatakan laulallah summa fulan. Andai kata tidak ada Allah, kemudian fulan. Ini boleh karena pakai summa. Jadi dengan kalimat summa berarti fulan ini datangnya kemudian, hanya sebagai sebab. Sebagaimana berlindung selain Allah hanya sebagai sebab. Tapi tidak boleh mengucapkan laulallah wa fulan, karena ini mengandung persamaan. Andai kata tidak ada Allah dan fulan. Ini apabila sekedar dilafaz saja. Ini syirik ashor. Apabila sampai keyakinan, ya, i'tiqad, maka bisa terjatuh pada si akbar. Bahwasannya terjaganya dia dari sesuatu yang takuti adalah karena perlindungan Allah bersama perlindungan makhluknya, sama-sama meyakini kalau tanpa perlindungan makhluknya tidak akan terlindungi umpamanya. Ini syirik akbar. Sebagaimana andai kata tidak ada Allah dan fulan, tidak akan terjadi seperti ini, tidak akan selamat umpamanya. Apabila sampai tingkatan i'tiqad meyakini, maka ini bisa terjadi dalam syirik akbar, yaitu meyakini bahwasanya selamatnya dia atau terjadinya dia adalah karena Allah dan fulan bersama-sama. Naam. Apabila tidak ada fulan tidak akan terjadi umpamanya. Nah, ini syirik akbar. Adapun summa hanya menempatkan fulan sebagai sebab. Sebab Allah yang berkehendak, Allah yang berkuasa, Allah yang melindungi, Allah yang menyelamatkan. Adapun fulan itu hanya sebab yang Allah jadikan untuk melindungi orang lain atau menyelamatkan orang lain. Allah yang menjadikan. Berarti tanpa kehendak Allah, tanpa kekuasaan Allah, siapapun tidak bisa melindunginya. Berkata Syekh Abdurrahman Ad-Dusyeh rahimahullah dalam kitabnya Fathul Majid, Qatta qaddama al-farku baina ma yajuz wa baina ma la yajuz min dalik. Dan telah dijelaskan di depan perbedaan yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan dalam hal itu. Yang dibolehkan, a'udzu bika, a'udzu billah, summa bika, ini dibolehkan. Seperti masa Allah, summa masa fulan, ini dibolehkan. Karena ini enggak menyamakan. Dan yang tidak dibolehkan adalah kalimat masya Allah wasa fulan atau a'udzu billah wa bika. Karena ini mengandung persamaan dengan huruf ataf wawu. Wa hadza innama huwa fil hayyil hadir alladzi lahu qudrah. Dan sesungguhnya dibolehkan berlindung. Nah ini sekarang isti'adzah. Bolehnya minta perlindungan kepada makhluk dengan syarat. Syarat pertama, makhluknya masih hidup. Ini dibolehkan minta perlindungan kepada makhluk, satu syaratnya hayyun, makhluk yang masih hidup. Adapun yang sudah mati, yang sudah dikubur, tidak boleh karena enggak punya kemampuan. Syarat yang kedua, hadir. Orangnya hadir di depannya. Adapun orang yang ghaib, ya, dia di depannya umpamanya, dia minta perlindungan, dia di balik papan, orangnya di mana, lain pulau umpamanya, lalu dia berlindung, nah ini enggak boleh. Nah, berlindung dari gangguan orang, walaupun dia masih hidup, dia teriak-teriak, ya guruku, tolonglah aku, umpamanya, lindungi aku dari kejaran harimau, umpamanya. Nah, ini enggak boleh, karena orangnya enggak di depannya. Ini. Apabila ada orang yang semacam itu, berarti dia ada keyakinan orang kepada orang tersebut mempunyai kemampuan untuk mengatur alam seperti Allah. Karena dia enggak di depannya, dia jauh. Nah, kau minta perlindungan dari dia, sedangkan itu masalah di depannya. Minta perlindungan dari orang jahat, minta perlindungan dari orang yang mengganggunya, umpamanya. Adapun minta perlindungan kepada satpam, umpamanya, atau polisi, umpamanya, dari ancaman seseorang, orang polisi hidup dan hadir di depannya, atau dia datang ke polisi. Ini boleh. Syarat yang ketiga, mempunyai kemampuan. Nah ini, seperti kepada security umpamanya. Nah, secara zahir punya kemampuan, untuk melindungi dari kejahatan seseorang. Secara zahir dia punya kudrah. Ini boleh. Tapi dengan syarat yang terakhir, tidak bertawakal kepadanya, tidak menyerahkan urusannya total kepadanya, tetap tawakalnya kepada Allah. Hanya meyakini itu hanya sebab saja. Walaupun dilindungi oleh sekian orang yang zahir punya kemampuan dan hadir. Nah ini, kalau hadir pasti masih hidup ya. Kalau hadir sudah mati lain masalahnya. Nggak ada manfaatnya, walaupun 1000 orang mati sudah, walaupun hadir di depannya. Nah, walaupun dilindungi secara zahir punya kudrah, hadir, kalau Allah mengendaki lain akan terjadi yang lain. Tidak bisa. Maka tidak boleh mengatakan a'udzubillah wabika, disamakan enggak boleh. Itu syirik. Ya. Syirik. A'udzubillah wabi fulan. Maka dia summa, dibolehkan dengan kemudian. Saya berlindung dengan Allah kemudian dengan fulan. Ini mana dalilnya dibolehkan berlindung kepada makhluk dengan syarat tadi? Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man wajada malja'a wal ya'id bih. Barang siapa yang mendapatkan suatu yang bisa untuk melindungi, maka berlindung dengannya. Berarti dalam peperangan, maka berlindung dari lemparan panah umpamanya, atau sekarang ini berlindung dari tembakan. Ini dianjurkan berlindung dari lemparan apa, serangan musuh umpamanya di benteng dan yang lainnya, dibolehkan. Tapi itu hanya sebab, itu hanya sebab yang menyelamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika selamat karena dia berlindung di benteng lalu mengatakan, andai kata tidak ada benteng saya mati. Ha, ini berbahaya. Ya. Atau orang umpamanya dikejar-kejar orang jahat, lalu alhamdulillah di situ ada security umpamanya atau polisi atau yang lainnya. Akhirnya orang jahat ditangkap. Lalu mengatakan, kalau enggak ada fulan saya mati, enggak boleh. Jadi apa bahasanya? Laulallah summa fulan, ini boleh. Kalau tidak ada Allah kemudian fulan, ya mungkin saya bisa mati. Umpamanya. Bisa paham ini? Dan banyak ya orang seperti itu mengucapkan ya. Karena hakikatnya hanya Allah yang menguasai alam ini, yang memberi manfaat dan mudarat Allah. Siapapun tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menahan mudarat kecuali dengan kehendak Allah. Ini keyakinan yang harus dimiliki oleh kita kaum muslimin. Siapapun tidak bisa memberi manfaat kecuali apa yang telah Allah tetapkan, tulis padanya, dan siapapun tidak bisa memberi madarat kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Sehingga ketika mendapatkan manfaat, tidak boleh mengatakan laulallah wa fulan, enggak boleh. Apalagi menafikan Allah, hanya fulan, laula fulan umpamanya. Kalau enggak ada fulan, enggak akan terjadi seperti ini umpamanya. Ini berbahaya. Yang menjadikan itu Allah. Kadang-kadang sebagian manusia, Allahul musta'an, bersandar kepada sebab, sedangkan sebab ada yang menciptakan, yaitu Allah yang menciptakan sebab, dan Allah juga yang menciptakan akibat dari sebab. Ini. Ini penting kita kaum muslimin memahami hal ini. Wa huwa alladhi yajri fi haqqihi mislu dhalik. Dan itulah yang berjalan pada haknya seperti itu. Itu maksudnya boleh kita berlindung dengan makhluk. Pertama, hidup, hadir dan memang mempunyai kekuasaan. Jadi berlindung dalam perkara yang memang makhluk berkuasa dalam itu. Mampu secara sebab. Naam. Adapun dalam hal-hal yang hanya Allah yang berkuasa, maka tidak boleh kepada makhluk. Walaupun hidup, walaupun hadir, karena itu hal hanya Allah yang berkuasa. Wa amma fi haqqil amwat alladzi la ihsasa lahum biman yad'uhum. Adapun pada hak orang yang telah mati. Nah ini orang yang sudah meninggal, dikubur, yang tidak menyadari baginya, tidak merasa, tidak ada ihsas, perasaan bagi mereka kepada orang yang berdoa kepadanya. Yang mati sudah tidak merasa didoai. Wala kudrota lahum, dan juga tidak mempunyai kudroh padanya. Dia enggak punya kudroh, sudah mati. Bahkan mungkin sudah enggak ada wujudnya. Karena sudah 100 tahun matinya umpamanya. Andai mana pun masih wujudnya itu utuh umpamanya, ya dia itu tidak hidup, nggak bisa apa-apa, diangkat, ya apa enggak? Kalau masih utuh, apakah berarti kalau masih utuh masih bisa berdiri lari? Nah, walaupun masih utuh kuburan sekarang kan kadang-kadang begitu disukar, oh tiba-tiba bulan sekian meninggal masih utuh, walaupun masih utuh sudah. Dia sudah meninggal. Tidak mampu untuk memberi ala naf'in wala dorrin. Wala yuqalu fi haqqihim syai'un min dhalik, maka tidak ada hak baginya yang sudah meninggal dikatakan sesuatu pun dalam hal ini. Wala yajuzu at-ta'alluq alaihi bi syai'in ma bi wajhin minal wujuh, dan tidak boleh menggantungkan hatinya kepadanya yang sudah meninggal dengan sesuatu apapun dari sisi manapun, tidak ada dari sisi apapun karena sudah meninggal. Nah, tidak ada kudrah. Jadi boleh minta perlindungan kepada makhluk, tadi syaratnya masih hidup, orangnya hadir, dan punya kemampuan dalam perkara yang dia minta perlindungan dengannya. Apa dalam hal yang hanya Allah yang berkuasa, maka hendaknya minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun dibolehkan, jangan sampai bersandar kepadanya. Bertawakal kepadanya, tapi bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya hanya Allah yang berkuasa melindunginya. Maka bila sekarang berlindung kepada orang mati dengan kalimat tadi, summa umpamanya, a'udzu billah summa bi fulan. Sekarang tadi kan asalnya boleh, ya kan? Tapi kalau a'udzu billah summa bi fulan, fulan ini sudah mati, ini enggak boleh. Paham belum? Jadi kalimat a'udzu billah summa bi fulan ini dengan syarat tadi orangnya masih hidup, hadir dan mempunyai kudrah. Adapun apabila fulannya sudah meninggal, tidak boleh, walaupun dengan summa. Dan ini termasuk syirik akbar. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam syarah kitab Tauhid. Apabila kalimat fulan itu untuk orang yang sudah meninggal, karena orang yang mengatakan semacam itu ada keyakinan fulan yang bisa yang sudah meninggal bisa mengatur alam, ikut andil dalam mengatur alam ini. Ini syirik akbar. Mungkin sementara sampai ini yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita untuk dimudahkan memahami ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, terkhusus memahami tauhid, dan diberi taufik, dimudahkan untuk mengamalkannya. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.